Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik, kita telah membaca mukaddimah dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada bab Salatil Khusuf. Kemudian insyaAllah kita pada malam ini masuk syarah hadis yang pertama pada bab ini. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari perkataan beliau, khasafatis syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faba'asa munadiyan yunadi as-salatu jami'ah. Terkait dengan dhabt as-salah di sini bisa dengan dhammah dua-duanya, as-salatu jami'ah, atau yang dibaca fathah as-salata jami'ah. Fajtama'u wa taqaddama fa kabbara wa shalla arba raka'atin fi raka'ataini wa arba sajadat. Wa telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengutus seseorang untuk menyeru kepada kaum muslimin as-salatu jami'ah, yang menyeru untuk salat berjamaah. Maka berkumpullah para sahabat. Kemudian Nabi SAW maju, kemudian bertakbir dan salat 4 kali ruku fi raka'ataini, dalam 2 rakaat. Wa arba' sajadat, dan 4 kali sujud. Jadi menunjukkan bahwa dari hadis Aisyah ini muttafaq alaih, bahasanya salat gerhana 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadithi Aisyata khasafatis syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah ila akhirih. هذا مما يقع بغتة. Di mana peristiwa ini termasuk dari kejadian yang terjadi tiba-tiba. ولهذا ينادى له. Atas dasar itu, karena ini peristiwa yang terjadi tiba-tiba, ينادى له. Ya, dilakukan seruan untuknya. Baik. Oleh karena kita sudah mempelajari pada pembahasan salat Id, kenapa dalam salat Id tidak ada azan, tidak ada iqamah. Di antara penjelasan para ulama, di antara hikmahnya karena Id ini suatu yang kaum muslimin secara umum menunggu-nunggunya, ya, sehingga tanpa ada panggilan pun mereka jika mengetahui telah masuk waktunya, ya, jadi Idul Fitri ataupun Idul Adha, niscaya mereka akan mendatanginya. Adapun ini terjadi tiba-tiba sehingga membutuhkan untuk adanya seruan untuk mendatanginya. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم. Maka dan yang demikian ini merupakan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika ada perkara penting, ya tiba-tiba, maka beliau mengutus utusan untuk menyeru, ya, kepada kaum muslimin. Ya, huwa wa khulafa'uhu min ba'dihi. Demikian kebiasaan beliau dan para khalifah yang datang sepeninggal beliau, yakni setelah beliau wafat, yang melanjutkan kepemimpinan atas umat ini. Idza waqa'a amrun muhimmun jama'an nasa fasyawarahum. Jika terjadi sebuah peristiwa yang penting, maka beliau mengumpulkan manusia dan mengajak musyawarah mereka. Taib. Jadi dari sini juga kita memahami bahwa seruan as-salatu jami'ah tidak mesti pada perkara yang di sana ditegakkan salat. Ya. Jika ada perkara penting yang membutuhkan kehadiran kaum muslimin, maka diseru dengan seruan ini meskipun tidak ada salat padanya. Falam ijtama'u, tatkala mereka pada peristiwa ini telah terkumpul, taqaddama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju, fa shalla bihim salata rahbatin, maka beliau salat mengimami mereka, shalla bihim mengimami mereka para sahabat, salata rahmatin, salat yang di dalamnya yakni penuh ya, dengan perasaan rahbah, ya, takutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walihada khalafat jami'as salawati. Oleh karena itu, dalam tata caranya, salat khusuf atau salat khusuf ini menyelisihi seluruh salat-salat yang lain. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarah Umdatul Ahkam, selain Tandihul Afham, beliau memiliki kitab syarah Umdatul Ahkam. Pada halaman 428 beliau menyatakan, wal kusufu amrun kharikun lil'adah. Gerhana ini suatu perkara yang di luar kebiasaan. Walamma kana kharifan khariqan lil'adah sara min ayatillahi azza wa jalla. Tatkala gerhana ini peristiwa yang di luar dari kebiasaan, maka menjadi salah satu di antara ayat-ayat ini, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Id la yastati'u ahadun ayakshifa syamsa awil qamara. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyingkap ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Tidak ada makhluk yang mampu untuk menyingkap, ya, menghilangkan kegelapan tersebut. Baik. Kata beliau, walamma kana ayatan min ayatillah khariqan lil'adah. Tatkala gerhana ini, kata beliau, termasuk salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang ini peristiwa di luar dari kebiasaan, sarat lahu salatun khasatun khariqatun lil'adah bin nisbati li baqiyati salawat. Maka kata beliau, menjadilah untuk peristiwa ini adanya syariat salat yang khusus, yang juga di luar dari kebiasaan, ya, dinisbatkan kepada salat-salat yang lain. Jadi ada sisi tata cara yang berbeda dari keumuman salat-salat yang biasa dijalankan oleh kaum muslimin. Jadi ini sisi munasabahnya. Ketika ini merupakan peristiwa yang di luar dari kebiasaan yang terjadi, maka untuk salatnya pun di luar dari tata cara salat yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada syarah hadis ini. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, fahiyya rak'atani wa kulu rak'atin tashtamilu ala ruku'aini wa sajdataini yatulu fiha kama sayati. Di mana salat kusuf ini, salat gerhana ini, dua rakaat, masing-masing rakaat mengandungi dalamnya dua kali ruku' dan dua kali sujud, yang dilaksanakan gerakan-gerakan ini dengan panjang, yakni lama, sebagaimana akan datang keterangannya. Kemudian kata Al-Imam As-Sadi selanjutnya, wa waradat ala ghairi hadhihi sifah, dan telah datang, yakni riwayat-riwayat yang tata caranya selain ya, dari yang disebutkan di hadis Aisyah ini dengan sifat yang berbeda. Lakin hadhihi ashahhu ma warada, akan tapi apa yang disebutkan dalam hadis ini, hadis Aisyah ini, yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang datang. Faqad warada ila khamsi ruku'at fi raq'atil wahidah. Di mana pada sebagian riwayat tersebut ada yang menyebutkan dalam satu rakaatnya 5 kali ruku'. Tayyib. Lakin qala al-Imam Ahmad wal Bukhari wa katsirun min al-huffaz, akan tapi al-Imam Ahmad, demikian pula al-Imam al-Bukhari dan mayoritas dari para huffazul hadis mereka mengatakan kullu ma khalafa hadhihi riwayata faghalatun min ar-ruwat, semua tata cara yang menyelisihi dan yang disebutkan dalam riwayat ini maka ya padanya kekeliruan, kesalahan dari para perawi. Wa in kana ba'duha fi sahih Muslim, meskipun pada sebagian dari riwayat yang berbeda itu ada pada sahih Muslim. Kata beliau, li anna hadhihi riwayata, yakni annahu ata fi kulli raka'atin bi ruku'aini wa sajdataini asahhu riwayat, dikarenakan riwayat ini, yakni yang dimaksud bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam salat dengan melaksanakan dua rakaat ya pada masing-masingnya dua kali ruku dan dua kali sujud, ini merupakan ashahhu riwayat, riwayat yang paling sahih. Wal kusufu lam yaqa illa marratan fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, dan gerhana itu tidaklah terjadi kecuali satu kali saja di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan berarti bahwa sebelum itu belum pernah terjadi gerhana, tidak demikian. Ya sebagaimana hadis yang kedua yang akan kita pelajari nanti mengisyaratkan bahwa ini bukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kejadian ini terjadi satu kali. Baik. Atas dasar itu Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang beliau pada kitab beliau sifat salat Nabi ni salatil kusuf ya. Dia menyebutkan pada halaman 6, wa hadha ikhtilafun gharibun fi salatin wahidah, di mana perbedaan-perbedaan tata cara yang datang dalam beberapa riwayat di mana beliau menyebutkan pada kitab tersebut dari jalan 20 orang sahabat, ya, yang kesimpulannya, ya, dari jalan-jalan tersebut ada sekitar 5 tata cara salat gerhana. Ya, salah satunya yang disebutkan di sini, yang dalam satu rakaatnya sampai 5 kali ruku. Nah, kata beliau, ini perbedaan yang aneh dalam satu salat. Lam yathbut bal lam yunqal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallaha ghaira marratin wahidah fi hayatihi. Di mana tidaklah ada riwayat yang sabit, yang sahih, bahkan tidak dinukilkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana ini selain hanya satu kali saja dalam hidup beliau. Artinya, ya, mau tidak mau harus ditempuh jalan terjih, ya, bahwa, ya, riwayat yang benar yang menyebutkan tentang tata cara tersebut hanya satu tata cara yang tepat, yang benar, sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berbeda dengan tata cara salat jenazah yang itu bukan hanya dilakukan satu kali, sehingga sebagian riwayat menyebutkan 4 kali takbir, bahkan sebagian riwayat menyebutkan 5 sampai 9 kali takbir, karena salat jenazah tidak terjadi hanya satu kali. Adapun ini terjadi hanya satu kali sepanjang hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau Al-Imam Al-Albani, ya, di antara keheranan beliau apa yang mendapatkan setingkat Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya, menganggap bahwa masing-masing tata cara tersebut, yakni yang dalam satu rakaat, 2 kali ruku atau yang lebih daripada itu boleh untuk dilakukan. Ini perkara yang janggal, ya, yang sangat aneh dari pendapat beliau rahimahullah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fata'ayyana anna ghaira hadhihi minar riwayati ghalatun min ba'di ruwatihi. Sehingga dipastikan, ya, dipastikan bahwa selain riwayat-riwayat ini selain tata cara yang disebutkan dalam hadis ini, dari riwayat-riwayat yang ada yang menyebutkan tata cara yang berbeda itu merupakan kesalahan, ya, dari sebagian rawi-rawi ini. Baik. Jadi ini terkait dengan tata caranya, bahwa salat gerhana tata caranya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.